Buat bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang ada di sini jangan salam talem ya. Dengan si tebang kedua ada maju mundur cantik. News. Wowi di Jabra juga. Eri Depresi, Putra Bungsu. Didin Bunang Liu. Kita kasih kakak rancang.